Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda adalah orang yang bodoh. Anda adalah orang yang jahil. Meskipun Anda menghafal Quran. Meskipun Anda sholat berjamaah di masjid. Meskipun Anda sering menghadiri pengajian. Bahkan meskipun Anda seorang ustadz. Anda adalah seorang yang bodoh dan jahil. Kapan? Jika Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan sampai dalam 3 ayat menyatakan kebodohan Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Allah menamakan orang-orang yang mengerjakan keburukan bahwasanya mereka mengerjakannya dengan kebodohan, dengan kejahilan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Annahu man 'amila minkum su'an bijahalah." Sungguhnya barang siapa di antara kalian yang melakukan keburukan dengan kejahilan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalah." Kemudian Rabb engkau terhadap orang-orang yang melakukan kejahilan, melakukan kemaksiatan dengan kejahilan. Dalam 3 ayat ini Allah menyatakan Anda adalah orang yang jahil. Kapan? Sekali lagi tatkala Anda bermaksiat. Jangan terpedaya dengan apa yang Anda hafalkan. Jangan terpedaya dengan amalan soleh yang Anda lakukan. Jika Anda terjerumus dalam kemaksiat, sungguhnya Anda benar-benar dalam kejahilan, dalam kedunguan, dan dalam kebodohan. Kenapa Anda dikatakan bodoh? Anda bodoh bahwasanya tatkala Anda sedang bermaksiat, Allah sedang melihat apa yang Anda lakukan. Anda bodoh dan dungu, sungguhnya malaikat sedang mencatat apa yang Anda sedang lakukan. Anda bodoh dan dungu, sungguhnya kaki Anda, tangan Anda, bumi akan menjadi saksi atas apa yang Anda lakukan. Anda adalah orang yang bodoh tatkala sedang bermaksiat. Kenapa? Karena maksiat tersebut bisa menghalangi rezeki Anda. Maksiat tersebut bisa mengurangi keimanan Anda. Maksiat tersebut ya, bisa memberi dampak yang buruk bagi keluarga dan anak-anak Anda. Sungguh bodoh orang yang bermaksiat. Sekali lagi, Anda adalah orang yang jahil dan bodoh dan dungu tatkala sedang bermaksiat. Kenapa? Tatkala Anda sedang bermaksiat, Anda telah begitu dungu mengutamakan kelezatan yang sementara dengan mengorbankan kelezatan yang abadi. Kelezatan yang sedikit, kelezatan dunia, kelezatan maksiat yang hanya sebentar, sehingga akhirnya Anda mengorbankan kelezatan surga yang sempurna dan abadi. Hanya orang bodoh yang seperti ini. Anda belum mengaku Anda sebagai orang yang bodoh? Tidakkah Anda tahu bahwasanya kelezatan sedikit dari maksiat yang Anda lakukan bisa menjerumuskan Anda dalam neraka jahanam? Anda masih mengaku pintar? Anda benar-benar bodoh. Tidakkah Anda tahu bisa jadi Anda tatkala bermaksiat Allah mencabut nyawa Anda sehingga Anda pun meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karenanya Anda adalah orang yang bodoh. Tidak ada jalan keluar dari kebodohan Anda kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.